العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبلومي في الدارين آمين يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو مجيبا ولدكن خامس فتح لك وهي anakku di antara wasiat daripada Sayyidina Luqman kepada putranya yang tentunya merupakan sebuah wasiat yang berdasarkan sebuah pengalaman dan sebuah sumber dari cahaya di dalam sanubari beliau yang jikalau kita mengikutinya benar-benar pasti akan terbukti sesuai dengan yang dikatakan dan semua yang diucapkan oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim kalau kita carikan hadisnya pasti ada. Jadi artinya walaupun Sayyidina Luqman Al-Hakim mendahului Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi sesuai atau seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim diucapkan sudah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada kemuliaan pun di dunia ini yang tidak pernah diraih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah diraih. Segi apapun kebaikan itu sudah pernah diraih dan dialami oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ya bunayya wahai anakku, ugdu aliman, jadilah orang alim. Kalau mau hidup di dunia, maka hendaknya kan kita akan mencari sesuatu yang didamba-dambakan oleh seluruh manusia. Maka seluruh perkara-perkara apapun yang didambakan oleh manusia itu semua berada di dalam kemuliaan ilmu dan yang berkaitan dengan ilmu. Oleh karenanya beliau katakan ugdu aliman, berusahalah untuk kamu menjadi orang alim. Gak ada yang lebih dari orang alim. Tadi Ustaz sudah jelaskan di mana Nabi SAW telah bersabda dalam suatu hadis, jikalau tidak ada hadis yang menceritakan, menjelaskan tentang kemuliaan ilmu kecuali hadis itu saja, lakafa, cukup. Tidak perlu hadis-hadis yang lainnya. Apalagi hadis yang berkomentar, menjelaskan tentang keutamaan ilmu itu sangatlah banyak sekali. Di antaranya, yang disebutkan Nabi SAW, masalul alimi alal abadi alal abidi kamasali ala adnakum. Jadi perumpamaan seorang alim itu dengan seseorang yang ahli ibadah itu seperti perumpamaanku dengan yang paling rendah dari sahabat-sahabatku. Tadi sudah kita umpamakan, jangankan sahabat yang paling rendah, tapi kita ambil contoh sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling utama, yang mendapatkan jaminan langsung daripada Nabi kita Muhammad SAW untuk masuk ke dalam surga. Yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan kemufakatan seluruh ulama. Bahwasanya beliau adalah paling afdolnya sahabat-sahabat Nabi. Kalau seumpama Satu juta kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq apakah bisa menandingi Nabi Muhammad SAW? Bisa? Nah, gak bisa. Jadi artinya apa? Sangat jauh. Jauh sekali. Perbandingan antara orang alim dengan orang yang ahli ibadah, dengan orang yang akhlaknya baik, dengan istri solihah, dengan seseorang yang ahli sholat, dengan seseorang yang ahli puasa, gak ada bedanya. Jadi orang alim itu tingkatannya sangat tinggi. Oleh karenanya jadi beruntung. Kalau seumpama punya keluarga, apalagi anak, menjadi seorang yang alim, yang mengemban keilmuan daripada ilmu Nabi kita Muhammad SAW, itu beruntung sekali. Jadi mulia hidupnya di dunia sampai di akhirat. Sampai-sampai Imam Nawawi mengatakan, kalau seorang wali itu bukan orang alim, siapa lagi? Jadi kalau mau tanya, siapa orang wali? Orang-orang alim itu. Kalau bukan mereka yang orang wali, siapa lagi? Karena mereka lah yang sangat mengetahui dengan keutamaan demi keutamaan. Walaupun segala macam komunitas pasti ada oknumnya. Segala macam ulama pasti ada ulama yang tidak baik. Bukan seluruh polisi itu tidak baik, ada yang baik. Bukan seluruh pejabat itu tidak baik, ada yang baik. Jadi seluruh komunitas itu pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Walaupun kebanyakan di situ adalah yang baik kalau dari segi para ulama. Akan tetapi, keserupaan seorang alim dengan Nabi kita Muhammad SAW, dari segi beliau itu orang alim itu mengajarkan sebuah ilmu kepada murid-muridnya, itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun juga. Jadi kita bayangkan kalau seumpama kalian ini, makanya nanti kalian kalau sudah jadi nenek-nenek tua, ada nenek gak tua? Ada. Ada. Kalau dia kawinnya umur 11 tahun, 12 tahun melahirkan anak. Nah, jadi umur 22 anaknya kawin lagi. Jadi umur 25 sudah punya cucu. Nah, nenek muda berarti. Nah, jadi nenek tua. Kalau soal nenek-nenek tua, nenek beneran gitu loh. Nanti kamu lihat, kamu renungkan. Kamu cermati. Dari mulai kamu kecil sampai kamu jadi nenek-nenek tua itu, tidak ada waktu yang lebih banyak kamu ngumpulkan pahala demi pahala melebihi ketika kamu di pesantren. Camkan baik-baik itu nanti. Tidak ada waktu yang lebih banyak engkau mengumpulkan pahala, engkau gunakan seluruh waktu kamu untuk beribadah, melebihi ketika kamu itu berada di pesantren. Tidak ada. Kalau kamu nanti setelah mengarungi mahligai perkawinan, tentunya kalian akan mendapatkan pahala yang besar karena taat kepada suami kan. Agar tetapi waktu kamu masih banyak luang. Untuk beribadah masih banyak luang. Tapi kalau di pondok, hampir dikatakan tidak ada waktu yang luang. Seluruhnya ibadah. Tidurnya ibadah. Bangun tidur, baca wirid. Kalau enggak baca wirid, belajar. Enggak belajar, sholat. Sholat, ya. Jadi terus ibadah demi ibadah selama. Oleh karenanya, semoga kita ini termasuk orang yang syabun nasya'afi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Itu salah satu daripada yang akan dinaungi dengan naungan Allah kelak di padang mahsyar. Semoga kita termasuk semacam itu. Dari semenjak kecil berada di pondok. Sampai jadi ustazah di pondok. Sampai kawin di pondok juga. Nah, itu luar biasa itu. Insya Allah termasuk semacam itu. Dan kemuliaan yang didapatkan yang semacam itu insya Allah akan dirasakan bukan hanya untuk dirinya. Tapi orang tuanya juga. Karena apa? Kalau bukan orang tuanya gak mungkin dia di pondok. Jadi orang tuanya itu adalah sebab segala macam yang dialami oleh anak, orang tua pun juga akan mendapatkannya. Akan mendapatkan kebaikan daripada anaknya itu. Kalau enggak bisa jadi orang alim, kenapa? Jadi orang alim enggak? Gampang. Sudah usah katakan, tidak ada kemuliaan seperti orang alim, enggak ada. Paling tingginya kemuliaan orang alim. Paling tingginya kehormatan orang alim. Ada di dunia, bisa dilihat. Gitu. Kalau kamu ada orang pejabat, dihormati apa tidak? Dihormati. Bahkan dikawal. Tapi ketika pejabat itu sedang lengser, masih dikawal? Masih dihormati? Orang kaya? Dihormati karena kekayaannya. Karena mengharapkan kekayaannya. Ketika dia masih kaya, kalau dia udah bangkrut, ada yang menghormati? Enggak ada. Tapi kalau orang alim, kalau pejabat tambah tua, lengser jadinya, enggak dihormati. Orang kaya tambah tua, sudah pikun, hartanya yang enggak berguna seperti kemarin itu. Ada orang tua yang naik angkot bawa uang ratusan juta rupiah. Nah, kenapa? Linglung dia, beli ini, ngajak tukang becak, beli ini, beli itu, dan sebagainya. Jadi lupa. Nah ini. Kalau sudah lupa, sudah linglung, nah, jadikan, dijadikan oleh manusia itu mainan orang. Tapi orang alim, kemuliaannya kapan? Tambah tua, tambah alim. Tambah tua, tambah mulia. Tambah tua, tambah dihormati. Sampai puncak kemuliaan yang akan didapatkan ketika dia meninggal dunia. Nah, itu orang alim. Jadi sama seperti keadaan para nabi. Ketika akan dicabut nyawanya, Nabi SAW hadir bersamanya. Itu orang alim. Karena apa? Tugasnya sama seperti tugasnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi sekarang, karena semuanya sudah terbalik. Kalau seumpama ada dua pilihan, ada orang alim tapi nggak punya. Ada orang bukan alim tapi mobilnya Mercy. Rumahnya mewah, uangnya melimpah, orangnya ganteng, pilih yang mana? Pilih yang mana? Bingung kan? Kenapa? Nggak ada yang datang masih. Makanya bingung. Mau pilih yang mana ya? Kalau seumpama ada yang datang, seumpama, walaupun mimpi lah gitu loh. Ada orang alim, mengajar, punya ilmu. Terus ada orang yang kaya, raya, ganteng orangnya. Pilih yang mana? Orang yang alim? Semoga kalian termasuk orang yang mempunyai pilihan yang tepat, insyaAllah. Jadi orang alim. Gak ada lebih daripada orang alim itu, gak ada. Jadi kalau orang dapat mantu orang alim, syukur. Kenapa? Karena seakan-akan dunia dan seisinya ada pada dirinya. Karena kemuliaan orang alim itu bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Nanti orang alim di akhirat masih tetap berkemilau, bergengsi, kedudukannya tetap. Kenapa? Orang alim di padang mahsyar dicari. Kenapa? Dicari syafaatnya. Di surga masih dicari? Dicari. Kenapa? Karena mereka yang lebih tahu. Dengan kenikmatan-kenikmatan dari surga itu mereka yang lebih tahu. Jadi nanti, kaum muslimin itu datang ke rumah-rumah orang alim, tanya, apalagi yang belum saya rasakan? Nah, jadi orang alim lebih tahu. Sebagaimana orang alim itu tahu dengan segala hal, dengan hukum wudu, hukum sholat, hukum ini dan sebagainya, semuanya dia tahu. Nanti di akhirat, di surga, dia yang lebih tahu dengan seluk-beluk surga. Caranya dapat kenikmatannya kayak begini, gini caranya. Itu orang alim yang tahu. Nah, jadi tetap mulia. Di dunia mulia. Di padang mahsyar mulia. Nanti kelak di akhirat juga mulia. Kalau ini orang alim, biasa. Apalagi kalau orang alim ini salah satu daripada zuriyah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang alim bukan daripada habaib, itu sudah mulia. Apalagi orang alim itu dari habaib. Dari kalah habaib, maka lebih mulia lagi. Tapi kalau nggak bisa, karena susah. Menjadi orang alim gak gampang. Butuh pengorbanan yang banyak. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syah. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika anha bitafsil antafsiliha bibayani. Apa yang pertama? Zaka'un. Zaka'un itu bukan harus cerdas. Bukan harus jenius. Kamu masih ingat gak rumah kalian di mana? Masih ingat kan? Nah, berarti itu sudah cerdas. Itu maksudnya. Jadi bukan bego. Orang bego itu mau pulang ke rumah nggak tahu. Ada yang nggak tahu? Kalau pulang dari sini ke rumahnya pakai apa tahu? Tahu kan? Naik bis apa naik mobil? Kalau nggak punya mobil kan pasti tahu. Dia naik bis kuning atau rombongan dan sebagainya. Kalau ada telepon, kamu panggil fulana. Kamu ngerti nggak? Nah, berarti kamu cerdas. Itu maksudnya. Jadi bukan harus cerdas itu bisa ngarang kitab. Tidak, nggak harus seperti itu. Ya. Itu yang pertama, zaka. Terus, hirsun, kemauan yang tinggi. Kemauan yang terbesar di dunia ini jadi orang alim. Sampai tinggalkan segala hal. Handphone gak mau, karena bikin mengganggu. Ingat laki-laki, gak mau, karena ini mengganggu. Jadi seluruh yang bisa mencegah kita itu menghafal, maka kita buang jauh-jauh. Nah, kenapa? Menjadi orang alim membutuhkan sebuah pengorbanan yang sangat besar. Kita harus korbankan energi kita, kita harus korbankan harta kita harus korbankan segala hal yang kita senangi, semua harus kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Itu menjadi orang alim. Nah, jadi gak gampang. Nah, kalau sampai kepada orang alim itu kamu tidak bisa. Karena tidak gampang. Nah, sekarang ini banyak orang alim yang sifatnya itu menjadi orang alimnya itu secara instan. Pelawak jadi orang alim, kan banyak. Artis jadi orang alim, sudah ngasih fatwa, memberi dakwah. Ini kan secara instan, bukan semacam itu orang alim. Orang alim itu belajarnya itu secara bertahap. Jadi fikih itu dari yang kecil sampai yang besar, sampai yang paling tinggi. Nahwu juga demikian, balaghah juga demikian. Nah, jadi enggak gampang, bukan seperti orang alim yang sifatnya itu instan, tidak. Tapi orang alim yang betul-betul mumpuni dalam ilmunya itu. Nah, jadi susah kan? Tidak mungkin. Atau untuk mencapai ke derajat orang alim itu susah. Ya sudah, jadi orang kedua. Apa itu? Muta'alliman, jadi orang yang belajar. Karena orang yang belajar itu adalah tingkatannya itu setelah ulama mereka. Gimana caranya? Supaya tetap kita itu berada dalam hadis ini. Jangan pernah meninggalkan belajar. Coba lihat bagaimana wasiat dari gurunya Ustaz Abu Yasir Muhammad Abdul Maliki. Yang insya Allah 3 hari lagi kita akan mendapatkan kemuliaan untuk melaksanakan haulnya. Ya Rabu insya Allah di Pondok Putri ini. Sini akan penuh dengan ribuan orang untuk melaksanakan haul daripada Sayyid Muhammad Maliki. Yang hadir, yang masih hidup berarti dapat kemuliaan insya Allah. Insya Allah bisa mendapatkan syafaat beliau insya Allah. Jadi beliau itu berwasiat kepada muridnya apa? La tazalu taliban. Itu wasiatnya. Sederhana memang kata-katanya. La tazalu taliban. Jangan kau merasa bahwasanya kamu sudah jadi orang alim. Tetap kamu itu menjadi seorang yang masih belajar. Ustaz waktu mau pulang dari Madinah ke Indonesia, maka gurunya Ustaz Habib James Smith ya berwasiat kepada Ustaz, walaupun kalau engkau sudah pulang nanti ke Indonesia tetap masih belajar. Ya Ustaz belajar alhamdulillah. Kalau Ustaz Qaimuddin Ustaz belajar, kalau Ustaz Asrori Ustaz masih belajar. Nah, jadi Nabi SAW itu tidak membatasi waktu daripada kita belajar. Nabi SAW mengatakan ta'allamu minal mahdi lalahdi. Belajarlah kamu mulai dari berada di ayunan ibu sampai kamu berada di liang lahat. Ada batasnya? Ada, kalau sudah mati baru selesai. Gitu. Oh, nggak ada batasnya, hidup terus berarti. Gitu. Jadi, bukan nggak ada, maksudnya kalau sudah selesai, dapat S1, S2, S3 berarti selesai. Kita tetap belajar. Kita harus belajar. Maksudnya sampai sekarang tetap belajar. Walaupun bukan dalam ilmu-ilmu yang semacam ini, untuk mengembangkan wawasan. Ustaz ngerti masalah teknologi, Ustaz ngerti. Ustaz belajar. Jadi jangan jadi orang alim yang gaptek, gitu, gak ngerti teknologi sama sekali. Pakai handphone gak ngerti, bingung dia. Internet gak bisa buka. Nah, harus kita bisa. Karena apa? Kita bisa mengobati masyarakat. Itu maksudnya. Jadi tetap kita harus belajar. Belajar apa saja? Apa saja yang kita butuhkan di dalam dakwah kita harus pelajari. Nah, jadi, la tazalu taliban. Jadi tetap harus menjadi seorang yang nah, kenapa? Selama kamu itu menjadi seorang yang masih belajar, kalau kamu meninggal, meninggal dalam keadaan syahid. Man kharaja li talabil ilm summa mata mata wa huwa syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama. Jadi namanya belajar itu, kalau hadir pengajian itu apa sih? Belajar. Walaupun belajar itu beda sama belajarnya anak pondok, tapi itu sudah belajar. Biasakan kita itu jangan sampai terlewati satu minggu kecuali harus belajar. Gak bisa belajar secara langsung, bisa belajar secara live. Pelajaran Ustaz setiap minggu 6 pengajian Ustaz itu di live kan, bisa didengar dari Amerika sana, bisa didengar. Apalagi dari ujung Magelang situ, dari Jombang, dari sepanjang, pasti bisa gitu. Tinggal buka internetnya selesai deh. Nah, jadi justru sekarang ini gampang untuk kita itu mengikuti live pelajarannya di Umar, gampang. Pelajarannya para habaib yang di Indonesia maupun di luar negeri sana itu bisa kita dapatkan secara live. Nah, belajar kepada mereka itu juga termasuk belajar. Nah, kalau kita meninggal di saat-saat itu, nah, berarti kita meninggal dalam keadaan syahid. Kalau meninggal dalam keadaan syahid, enak. Kau makan kerupuk, enggak ada hisapnya. Makan rujak, enggak ada hisapnya. Kau mukul orang, menyakiti hati orang waktu itu, dulu-dulu itu, enggak ada hisapnya. Jadi meninggal, begitu sudah laksanakan pada mahsyar, selesai pada mahsyar, disuruh pergi semuanya ke tempatnya masing-masing, saat itulah syuhada langsung masuk surga. Tanpa hisab. Allahumma ja'alna. Gak bisa jadi orang alim. Gak bisa jadi orang yang belajar. Jadi santri gak bisa. Ya udah, jadi pendengar. Jadi pendengar, hadir pengajian, hadir majelis taklim, hadir di dalam live-live. Cuma hanya mendengar saja gitu loh. Daripada dengar yang enggak-enggak, dangdutan dan sebagainya. Nah, enak kan dengar. Dengar apa? Taklimnya ustaz. Tapi lihat, kalau itu pengen tahu ya, bahwasanya kita ini selalu dirong-rong oleh musuh kita. Siapa dia? Setan. Kalau pengen tahu, coba lihat. Kamu bikin dua step. Setel, satu pengajian, satunya dangdutan. Enakan mana? Enakan mana? Ya sudah, yang gak suka dangdutan. Siapa itu? Bieber, siapa itu? Ah, karena semua kan, Masya Allah. Nah itu. Justin Bieber, satu, satunya pengajian. Ah, setel, enakan mana? Hah? Kalau dengar pengajian ngantuk. Tapi kok ada yang Justin Bieber, seger badannya. Tapi yang seger, setan. Ingat kan bagaimana ceritanya setan yang gundul itu, yang telanjang itu. Di tangan kanannya pakai bawa debu. Tangan kirinya bawa madu. Nah, jadi kalau ke majelis taklim itu yang dibawa itu debu. Kasih matanya itu kasih debu. Nah, jadi yang ngantuk-ngantuk ini berarti terpengaruh dengan setan. Nah, alhamdulillah Ustaz ya. Ustaz alhamdulillah. Dari semenjak Ustaz belajar kecil sampai sekarang alhamdulillah. Kalau hadir majelis taklim, Ustaz belajar gak pernah ngantuk. Alhamdulillah. Karena orang yang ngantuk di majelis taklim itu tandanya salah satu daripada tiga. Silahkan memilih. Yang pertama tandanya kemunafikan. Jadi kalau ngantuk di majelis taklim itu tanda orang munafik gitu. Tapi jangan suzon. Yang kedua, tandanya dia kurang vitamin, lemas badannya. Nah, terus yang ketiga apa? Yang ketiga, tandanya dia kurang tidur. Tidur sudah banyak, berapa itu tidur? Jadi kalau sudah 6 jam saja itu sudah banyak 6 jam itu tidurnya. Waktu saat belajar majelis itu 4 jam tidurnya. Setiap hari. Makanya cuma 7 suap. Makanya 7 suap. 7 suap bukan gini. Sama saja. 7 suap gini kecil. Jadi kalau sudah 7 suap, pengen lagi. Tidak berhenti. Satu tahun puasa Daud, satu tahun puasa Dahar. Selama 4 tahun. Itu. Nah, jadi mujahadah. Untuk menghilangkan sifat yang tidak baik. Karena Ustaz dulu itu adalah seorang yang pemarah. Sangat pemarah. Gak ada orang bangun Ustaz, gak ada. Yang berani bangun Ustaz, gak ada. Setiap ada orang berani bangun Ustaz, Ustaz damprat dia. Jadi gak ada yang berani, kecuali Ustaz, ibunya Ustaz. Nah, jadi, setelah itu, waktu Ustaz mau berangkat ke Madinah, Abu Yah Habib Hasan yang mendirikan pondok ini, dia itu berwasiat kepada Ustaz, Anna utus inti ke Madinah untuk melaksanakan dua hal. Yang pertama, khidmah, bakti kepada guru kamu. Yang kedua, kamu berusaha untuk menghilangkan sifat amarahmu. Sampai kamu marah, tapi kamu bisa senyum. Nah, itu berarti kamu sudah berhasil. Alhamdulillah. Jadi Ustaz bisa, dalam keadaan marah tapi senyum bisa. Alhamdulillah. Makanya kalau Ustaz senyum itu berarti, bukan berarti Ustaz ridho, bisa jadi marah. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Gak bisa jadi mustami, gak bisa. Mujiban. Atau muhibban. Jadi orang yang senang kepada mereka. Cinta kepada orang alim. Cinta kepada santri. Nah, bukan banyak orang yang gak suka pada santri. Kenapa kalau diundang santri paling gak enak? Kenapa? Makanannya abis gitu. Justru kalau ngundang santri itu, justru kamu itu berarti mendapatkan pahala yang banyak. Kenapa? Menghabiskan makanan gak ada yang bazir. Gitu. Semuanya abis. Iya kan? Nah, jadi jangan takutlah kalau mengundang anak-anak santri. Nah, karena mengundang anak santri itu sama seperti mengundang orang alim. Pahala kepada santri sama seperti pahala kepada orang alim. Jadi paling besarnya sedekah itu adalah sedekah kepada orang alim. Nah, juga kepada santri. Nah, jadi orang alim kecil namanya itu santri. Nah, jadi pahalanya juga besar. 900 hasanah. Gitu. Jadi kalau enggak mau jadi orang alim, jadi santri. Enggak mau jadi santri, jadi pendengar saja. Enggak mau, ya udah jadi pencinta kepada mereka. Jangan kamu jadi orang kelima. Sudah enggak bisa jadi orang alim, enggak bisa jadi santri, enggak mendengar pengajian, enggak hadir pengajian, enggak cinta kepada mereka, ditambah lagi kamu benci kepada mereka. Memusuhi mereka, hati-hati ya. Termasuk orang yang meninggal dalam keadaan suul khatimah adalah orang yang membicarakan orang alim. Orang yang benci kepada orang alim. Karena apa? Nabi SAW bersabda bahwasanya damul ulama masmum. Jadi darahnya ulama itu dipenuhi, dibubuhi dengan racun. Jadi kalau kamu bicarakan mereka, berarti itu kamu telah membukakan kesempatan untuk kehancuran kamu sendiri. Jadi jangan memusuhi orang alim. Memusuhi orang lain silahkan, tapi orang alim jangan. Kenapa? Akibatnya itu Allah yang menciptakan bumi ini, Allah yang menciptakan harta yang kamu butuhkan itu, Allah yang menciptakan keamanan yang kau butuhkan juga, itu semuanya itu, maka Allah itu akan murka kepadanya. Karena dia itu telah memusuhi salah satu daripada kekasih. Jadi hati-hati. Kalau mau musuh kepada orang lain silahkan, tapi jangan orang alim. Kalau orang alim lebih baik ditinggalkan. Nah, justru kita itu harus seimbang. Dalam dunia kita itu harus seimbang. Artinya kalau kita itu tidak bisa menjadi orang alim, tidak bisa belajar juga, tidak bisa hadir pengajian, ya paling tidak cinta kepada mereka. Cinta kepada mereka dengan kita itu mendekatkan diri kepada mereka, memberikan sesuatu kepada mereka, menolong mereka, mendoakan mereka, itu sudah termasuk cinta kepada para ulama. Ya bunayya la tastarifanna min fakirin istagna. Wahai anakku, jangan kamu pernah meminjam uang dari orang fakir yang sudah jadi kaya. Jadi enggak? Kan ini sudah pernah, ini berulang kedua kalinya. Orang yang paling sombong itu adalah orang yang enggak punya kemudian jadi kaya, itu sombong itu. Nah, kenapa? Baru punya gitu. Maklum baru punya, gimana sih keadaan orang yang baru punya gitu. Nah, makanya kan lebih baik kan enak jadi orang yang kaya, dari awal sudah kaya, atau jadi miskin terus, atau jadi sederhana. Yang enak jadi orang kaya. Enggak butuh pada orang. Tapi kaya yang yang bersyukur, kaya yang tawadu, kaya yang berguna gitu loh. Makanya coba lihat di antaranya doa Nabi dan di antara hadis Nabi, Nabi SAW memberikan kabar gembira nanti di akhir zaman orang-orang alim itu akan menjadi orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena pada saat itu tuntutan masyarakat itu seperti itu. Jadi ada orang alim sekarang tapi enggak kaya, enggak dihormati. Tapi orang alim kaya dihormati. Ustaz berapa kali kalau diundang pidato itu kemudian pembicaranya bukan Ustaz saja, beberapa orang gitu. Nah, Ustaz datang kan pakai mobil Ustaz. Bagus. Serena, hormati berdiri semuanya. Kenapa? Ada matharnya. Mathar apa? Mathar dunia. Setelah Ustaz datang, enggak taunya ada kiai lagi datang. Pakai hijab. Mobil hijab, carry lebih kecil. Kotak. Akhirnya apa? Ada juga yang bangun, tapi panitianya aja yang berdiri. Nah, itu. Jadi seluruh pandangan manusia sekarang ini lebih banyak kepada materi. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya'lamuna dhahira minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka yang tampak kepada mereka itu hanyalah materi saja, dhahirnya saja, dunianya saja gitu. Tapi urusan batinnya tidak. Kalau orang dahulu, walaupun orang alim, walaupun dia ngakunya dihormati, dimuliakan karena mereka cinta pada ilmunya. Tapi sekarang kalau cuma orang alim tapi enggak kaya, kurang dihormati. Nah, jadi oleh karenanya Nabi SAW memberikan kabar bahwasanya nanti di akhir zaman orang alim itu akan menjadi kaya karena tuntutan zaman itu seperti itu. Jadi kalau orang alim enggak kaya enggak dihormati, enggak dilaksanakan. Perintahnya enggak dilaksanakan, kurang disenangi, kurang diminati gitu. Kenapa? Enggak kaya. Nah, coba lihat sekarang. Rata-rata orang alim orang kaya enggak? Kiai-kiai punya mobil enggak? Nah, mau enggak jadi kiai? Nah, enggak bakalan bisa. Orang kamu perempuan bisa jadi kiai gimana? Punyai bisa, neng bisa gitu. Tapi kok jadi kiai enggak mungkin. Tapi menjadi seperti kedudukan kiai itu mungkin. Semoga kita semua sampai kepada kedudukan itu. Semoga kita semua tidak meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan syahid. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dan merasakan kenikmatan kemuliaan itu di dunia sebelum nanti di akhirat. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kita di dunia dengan kita berjumpa dengan wajah yang mulia Nabi kita Muhammad SAW, baik dalam mimpi kita maupun dalam keadaan jaga kita, sebelum nantinya kita akan bertemu dan berkumpul serta bersanding dengan beliau di padang mahsyar nanti di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Ala hazniyah wal kulniyatin salihah wa lamana wasallam salih al-Fatihah.